Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Salam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'ah Asyar At-Tasyahudul Akhir. Ini rukun sholat ya. Rukun sholat yang ke-15 adalah Tasyahud Akhir. Tasyahud Akhir dinamai dengan Tasyahud Akhir itu karena Tasyahud ini adalah bagian dari dua Tasyahud. Jadi Tasyahud sholat itu kan ada dua ya. Ada Tasyahud pertama, ada Tasyahud terakhir. Jadi diberi kata akhir ini karena mengecualikan tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama itu hukumnya tidak wajib ya, tidak termasuk rukun, tapi termasuk sunnah-sunnah sholat, sunnah abad. Fayaqulu di tasyahud akhir ini musolli membaca attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, segala kehormatan, keberkahan, rahmat Allah yang suci itu milik Allah. Ini nanti di penjelasannya di maknanya dijelaskan nanti. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan selalu diberikan kepadamu wahai nabi, dan rahmat Allah dan keberkahannya juga semoga diberikan kepadamu. Assalamualaikum wa'ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan diberikan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang baik. Jadi di dalam tasawuf itu kita tidak hanya memuji Allah, tidak hanya mendoakan Nabi, tapi mendoakan orang Islam yang lain juga, wa'ala ibadillahi sholihin. Jadi minimal 5 hari minimal 5 kali kita mendoakan saudara kita 5 kali, karena di dalam tasawuf itu mengandung doa kepada mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian ini sekarang membahas maknanya ya. Al-mubarakat dan dua kata setelahnya ini maksudnya ya ini sholawat dan thayyibat. Kata al-mubarakat dan dua kata setelahnya itu semuanya dinisbatkan untuk tasyahud pertama dan tasyahud terakhir. Jadi tiga kalimat ini al-mubarakatu shalawatut thayyibat ini semuanya selain diharuskan di tasyahud akhir juga disunahkan di tasyahud pertama. Kemudian mengenai kata asyhadu yang kedua. Ini kan asyhadu kan ada dua ya. Asyhadu anna Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu yang kedua itu kalau melihat riwayat di kitab Minhajut Thalibin, yang lebih baik adalah tidak menganggapnya wajib. Tidak menganggapnya wajib. Karena di dalam hadis Muslim doa untuk tasyahud itu tidak menggunakan asyhadu yang kedua. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada kata asyhadu. Nah, ini menurut satu riwayat. Kemudian untuk kata Rasulullah ini ya, Rasulullah. Kalau melihat tuntutan dari keterangan di kitab Minhaj, kata Rasulullah ini diharuskan menggunakan isim dhohir ya. Maksudnya tidak boleh menggunakan isim dhomir. Kata Allah ini tidak boleh diganti dengan dhomirhu. Jadi wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Rasuluh ini kalau kita melihat tuntutan dari kitab Minhaj. Tapi mu'tamad ya, pendapat yang mu'tamad itu menganggap cukup dengan isim domir. Jadi walaupun yang baik tidak menggunakan isim domir, tapi kalau Rasulullah ini diganti, kata Allah diganti dengan isim domir, ini menurut pendapat mu'tamad sudah cukup ya. Menurut pendapat mu'tamad sudah cukup. Kemudian untuk rukun sholat yang selanjutnya Al-Khamisa Asar As-Solatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun sholat yang ke-15, ini 15 ya. Rukun sholat yang ke-15 adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan sholawat kepada Nabi ini tentunya diharuskan di tasyahud yang terakhir ya. Jadi kalau sholawat kepada Nabi di tasyahud yang pertama itu hukumnya sunnah, karena tasyahudnya juga sunnah ya. Dan sholawat yang dilakukan di tasyahud akhir itu adalah rukun, rukun dari sholat. Jadi sholawat ini kan bagian dari bukan bagian ya, sholawat ini kan dibaca setelah tasyahud ya. Jadi hukumnya sama dengan tasyahud. Tasyahud di tasyahud pertama kan sunnah, jadi sholawatnya juga sunnah. Kalau tasyahud di tasyahud kedua kan fardu, jadi sholawatnya juga fardu. Kemudian ini sholawat kepada Nabi ya, sholawat kepada Nabi. Kemudian untuk sholawat kepada keluarga Nabi, sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud pertama itu hukumnya tidak disunahkan. Ya, jadi dalam tasawuf pertama itu tidak disunahkan sholawat kepada keluarga Nabi. Mengapa tidak disunahkan? Karena tasawuf pertama itu kesunahannya adalah cepat ya. Tafif ini cepat. Jadi tasawuf pertama itu bangunannya itu cepat. Yang sunnah adalah di tasawuf akhir ya. Sholawat Nabi disunahkan di tasawuf yang terakhir. Kemudian minimal bacaan sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa qulluha Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholawat membaca ini saja sudah sah. Setelah tasyahud kemudian membaca Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah sah. Kemudian bisa juga menggunakan kalimat lain, misalkan sholallahu ala rasulihi, itu juga sah. Atau sholallahu ala nabi, ini juga sah. Kemudian yang lebih baik adalah membaca kata sayyidina. Syahadah ini maksudnya sayyidina ya. Jadi sebelum kata Muhammad itu yang lebih baik ditambah sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu namanya syahadah. Ini seperti penjelasan yang dijelaskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian sholawat ini harus dibaca setelah ya, harus dibaca setelah tasyahud, tidak boleh dibalik. Sholawat dulu baru tasyahud, nah itu tidak boleh. Harus tasyahud dulu baru sholawat. Kemudian ini ada penjelasan ya, ada penjelasan dari Muhammad Al-Qurdi. Ada penjelasan dari Muhammad Al-Qurdi yang menjelaskan bahwa ini. Jadi Muhammad Al-Qurdi ini menukil itu meriwayatkan ya, meriwayatkan dari Ibnu Qasim. Beliau menjelaskan bahwa seseorang yang tidak mampu membaca tasyahud dan sholawat, maka dia menterjemah keduanya. Menterjemah itu ya menggunakan bahasanya sendiri, harus menterjemah. Kalau tidak mampu menterjemah, maka tidak harus melakukan apapun. Tidak boleh menggantinya dengan zikir yang lain. Tidak boleh menggantinya dengan zikir yang lain. Tetapi ya duduk saja, tidak usah membaca apa-apa, duduk begitu saja. Duduk dengan kadar bacaan tasyahud dan sholat. Ini menurut Muhammad Al-Qurdi. Kemudian Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah menjelaskan bahwa seorang yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, dia menterjemah doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi di tempatnya masing-masing, yaitu berupa sholawat dan zikir yang diriwayatkan. Jadi segala zikir yang ada di dalam sholat, kalau tidak mampu dibaca dengan bahasa Arab, itu diganti dengan terjemah. Hal ini seperti hanya menterjemahkan kewajiban-kewajiban sholat. Mengapa hal itu diharuskan? Supaya mendapatkan keutamaan, keutamaan zikir-zikir Nabi. Hal ini tidak berlaku bagi orang yang tidak mampu selain zikir-zikir yang diriwayatkan. Jadi zikir di dalam sholat itu kan ada banyak ya. Ada yang diriwayatkan dari Nabi, ada yang tidak. Ya, yang boleh diterjemah itu hanyalah zikir yang diriwayatkan dari Nabi saja. Kalau zikir yang tidak diriwayatkan dari Nabi ini tidak boleh diterjemah. Jadi tidak boleh menterjemah zikir yang tidak diriwayatkan oleh yang tidak diriwayatkan dari Nabi. Ulama sepakat tentang hal itu. Jazman ini maksudnya ulama sepakat ya. Maka kalau seseorang menterjemah zikir yang tidak diriwayatkan dari Nabi, sholatnya batal. Sholatnya batal. Kemudian terjemah ini juga tidak bisa dilakukan bagi orang yang mampu. Kalau mampu membaca zikir yang diriwayatkan dari Nabi, ya dia tidak boleh terjemah, harus menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi bagi orang yang mampu, dia tidak diperbolehkan menterjemah zikir-zikir di dalam sholat. Dan kalau dia menterjemahnya, sholatnya batal. Mengapa batal? Ya karena tidak butuh. Bisa membaca bahasa Arab, kenapa harus menterjemah? Berarti terjemah itu kan hanya dibutuhkan bagi orang yang tidak mampu saja. Kalau mampu ya tidak usah menterjemah. Kemudian rukun berikutnya adalah salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.